ngono kuwi tok. Kira niat banget iki. Iki mergo anggarane ra jelas ora. Iyalah. Ya selawatan kali kula mohon ramutu niki. Jenis suaraku ya entek, bunga-bunga aku wegah. Rapa selawatane ala wong NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Sembungae banter atuh ngaku tangi lunas. Secara bengok mulih meteng. Amin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli. Aja nganggo kuwi kaya dangdutan. Nggo melodi tok iki wae. Sing sadu malah cret cret cret crot opo kuwi. Wong sakmene mbane niki pemain musik sing paling pelit sinten nika? Pelit ya. Digesek dhewe durungokke dhewe. Melodi tok wae, melodi tok wae. Sing sing sadu le. Kuwi acak ben kelingan mati kok malah tangtung tangtung. Nggo sing banter. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa iman kodo sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashabi maqdu wa hada. Wal wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa hada. Wal ali wal ashabi man qad wa hada. Kebacut temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Wal ali wal ashabi ma